Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, tim sukses calon gubernur Fauzi Bowo keberatan dengan slogan promosi calon gubernur lainnya Hendarji yang menggunakan kata berkumis atau singkatan dari berantakan, kumuh, dan miskin yang dinilai tendensius dan menyerang Foke. KPU Jakarta memediasikan masalah ini dan akan menentukan apakah slogan tersebut berhak dipakai Hendarji atau tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi, Sis NS. Pak Sis, apa komentar Anda? Ya, menurut saya sih, kalau saya jadi Fauzi Bowo, ya, jadi Fauzi Bowo jadi tim suksesnya, malah membiarkan lah. Atau mungkin memang pengen diributin baru membiarkan supaya dapat kesan, dapat citra, terzolimi. Jadi sebetulnya setiap kandidat, setiap tim sukses, bebas berkreasi. Kreasi itu asal tidak mengarah ke nama. Kalau itu kan bukan dia doang yang punya kumis kan. Kumis itu kan bahasa Indonesia, milik semua orang. Jadi jangan tersinggung, nanti kalau saya berkacamata gimana? Ada artinya lagi. Beresin, kayaknya misalnya kalong. Nanya maling misalnya gitu, gimana? Jadi kalau menurut saya Bang Foke cuek aja lah, tim sukses cuek aja lah, setiap orang bebas ngapain aja asal tidak langsung ya. Kalau disebut Foke atau Fauzi Bowo itu baru gak etis. Kalau itu dianggap gak etis, berkumis, toh rakyat yang menilai nanti, rakyat gak akan pilih dia kalau itu dianggap gak baik. Mengapa muncul polemik-polemik seperti ini Pak? Lebay supaya ada dapat ini, dapat kesan terzolimi. Mungkin itu yang digarap oleh tim suksesnya Foke begitu. Kesan terzolimi itu kan paling berhasil di Indonesia supaya dipilih. Mungkin itu dimanfaatkan malah. Menurut prediksi Bapak, apakah setelah mediasi calon gubernur Hendarji masih boleh menggunakan slogan berkumis itu? Kalau saya setuju boleh dipakai. Boleh. Halal itu. Kalau nggak suka balas aja lagi Hendarji apa? Punya icon apa bikin aja lagi. Misalnya Hendarji, hemat and derajat jiwa misalnya. Asal semuanya menanggapi secara dewasa, rakyat juga menanggapi secara dewasa. Setiap orang kan punya persepsi lain-lain. Nanti kalau persepsinya rakyat jelek, berarti Hendarji nggak dipilih. Kalau di counter sama Foke, rakyat nggak suka sama counternya, nggak pilih Foke. Tinggal begitu aja kan. Simple aja. Demikian artis sekaligus politisi Sis NS. Saya Wendy Lim.